Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-120. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan salat. Secara spesifik kita akan membahas poin tentang salat duha. Penulis berkata rahimahullahu ta'ala, wa yundabu an yusalliyad duha, disunnahkan melaksanakan salat duha. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan juga An-Nasa'i. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di waktu pagi, tulang persendian kalian, wahai manusia, kata Nabi, itu harus diberikan sedekah. Jadi kita bersedekah sesuai dengan jumlah tulang-tulang persendian yang ada di tubuh kita. Fakullu tasbihatin sadaqatun. Maka segala bentuk tasbih itu adalah sedekah. Tasbih ya, ucapan subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ucapan tasbih yang kita ulang-ulang itu sedekah. Itu bisa menjadi sedekah untuk persendian-persendian kita. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan ucapan tahmid atau alhamdulillah yang kita ucapkan, ya alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan, kita ulang-ulang, itu pun menjadi sedekah untuk persendian kita. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, dan semua ucapan tahlil yang kita ucapkan la ilaha illallah, itu pun sedekah atas persendian kita. Wa kullu takbiratin sadaqatun, begitu pun semua takbir kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bisa dijadikan sebagai sedekah atas persendian kita. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah, memerintahkan orang melakukan kebaikan itu sedekah, melarang mereka dari kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Tetapi sedekah-sedekah itu bisa didapatkan oleh seorang muslim dengan salat duha dua rakaat. Sedekah-sedekah itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan sholat duha sebanyak dua rakaat. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan juga Imam An-Nasa'i. Kemudian para pemirsa Niaga TV, Ibnu Naqib berkata, wa aqalluha raq'atani wa akmaluha thamanin. Salat duha itu paling sedikit rakaatnya adalah 2 dan yang paling sempurna 8. Paling minimal 2, paling sempurnanya adalah 8. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ausani khalili bi thalath." Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr. Nabi berwasiat kepadaku agar berpuasa 3 hari setiap bulannya. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wa raq'atayid duha. Nabi berwasiat kepadaku agar melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Wa an utira qabla an anama. Dan Nabi berwasiat agar aku salat witir sebelum tidur. Berarti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah 3. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah salat duha sebanyak 2 rakaat, dan ini bilangan paling minimal. Dan yang ketiga adalah melaksanakan witir qabla an anam, kata Abu Hurairah. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk sholat witir sebelum aku tidur. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat Mu'adzah, bahwasanya beliau bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatad duha. Wahai ibunda Aisyah, berapa banyak rakaat Nabi di dalam salat duha? Maka beliau berkata, arba'u rakaatin. Nabi salat 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa, dan beliau menambahkannya sesuai dengan yang beliau inginkan. Beliau tambah sesuai yang beliau inginkan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya yang paling sempurna itu 8 rakaat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita bahwa satu ketika di tahun di mana terjadi Fathul Mekkah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan para sahabat sehingga bisa menguasai kota Mekkah. Disebutkan bahwa Nabi mandi, kata Ummu Hani. Setelah beliau selesai mandi, qama fa shalla 8 rakaat. Lalu aku melihat Nabi salat sebanyak 8 rakaat. Dan ini salat duha. Ya, sebanyak 8 rakaat. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib berkata, wa aktsaruha 12. Dan paling banyak jumlahnya adalah 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, bagusnya 8 rakaat, dan paling banyaknya adalah 12 rakaat. Hal ini ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Man shallad duha sintai asyrata rak'ah, banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah." Barang siapa yang salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya qasran, yaitu istana min zahabin, yang terbuat dari emas, fil jannati, di dalam surga. Jadi Nabi menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat duha sebanyak 12 rakaat. Lalu dikatakan, wa yusallimu min kulli rakaataini, dan dari 8 rakaat atau 12 rakaat, ya, disunnahkan salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa waqtuha, adapun waktu pelaksanaannya. Sebelum kita masuk waktu pelaksanaan, ma'asyiral muslimin, kita ingin bacakan dalil bahwa salat duha itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, masih dari hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau bercerita Nabi salat duha 8 rakaat di siang hari, dan beliau ya melaksanakannya masna-masna. Apa itu masna-masna? 2 rakaat, 2 rakaat. Wa waqtuha, adapun waktu pelaksanaan salat duha itu, min irtifai syamsi ila zawali, dimulai dengan naiknya matahari sampai menjelang waktu zawal. Apa itu zawal, para pemirsa Niaga TV? Zawal ya menjelang masuknya waktu salat zuhur. Zawal itu artinya tergelincir atau condong. Ya, tergelincir atau condong. Diriwayatkan dari Zaid ibn Arqam, sahabat Nabi, berkata, satu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi penduduk Quba, wahum yusallun, sedangkan mereka sedang sholat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi melihat mereka sholat duha. Maka saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabina idza ramadhatil fisalu. Salatnya awwabin, salat duha, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah idza ramadhatil fisalu, apabila anak unta sudah berdiri karena kepanasan. Artinya itu waktu yang paling bagus menjelang zuhur. Para pemirsa Niaga TV, sholat duha jam 11 misalnya, itu waktu yang paling bagus untuk melaksanakan sholat duha. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini oleh beliau, fakannahu sallallahu alaihi wasallam ankara alaihim salatahum fi dzalikal waqt. Nabi datang jam-jam 9, jam 8, Nabi lihat penduduk Quba sedang sholat duha. Lalu Nabi bilang, sebenarnya ada waktu yang lebih bagus, yaitu saat anak unta berdiri karena kepanasan. Oleh karenanya boleh saja seorang muslim sholat duha di awal hari, jam 7, jam 8 misalnya, boleh saja. Tetapi waktu yang paling bagus adalah menjelang waktu zuhur, waktu zawal. Jam 11:30-12 itu waktu yang paling bagus untuk melaksanakan ibadah salat duha. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membahas bab salat duha. Kita akan membahas satu bab yang pendek yang berjudul qadaun nawafil. Bab tentang hukum mengqada salat-salat yang sunnah. Boleh tidak kalau kita mengqada salat malam atau salat witir atau salat duha atau qabliyah ba'diyah, boleh atau tidak? Ini yang akan dibahas oleh beliau. Muallif rahimahullah berkata, wa kullu naflin muaqqatin, dan semua salat-salat sunnah yang telah ditentukan waktunya, kal idi, seperti salat id, salat hari raya, wadduha wal witir, seperti salat duha dan salat witir, warawatibil faraid, dan salat-salat sunnah sebelum dan sesudah salat yang wajib, idza fata, apabila seseorang belum sempat mengerjakan salat-salat tersebut, nudiba qada'uhu abadan. Disunahkan untuk mengqada'nya kapanpun dia ingin mengqada'. Jadi kalau pemirsa Niaga TV ditanya, boleh tidak mengqada' salat-salat sunnah? Maka kita katakan, kalau salat sunnahnya adalah salat sunnah yang memiliki waktu yang khusus, seperti witir, seperti qiyamul lail, seperti duha, maka boleh diqada' kapanpun kita sempat, kapanpun kita ingin mengqada'. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dikatakan di sini dalilnya adalah hadis yang maknanya sangat umum yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah bersabda, "Idza raqada ahadukum anis salati," apabila salah seorang dari kalian tertidur dari mengerjakan salat, "au ghafila anha," atau dia lalai, "falyusalliha idza dzakaraha," hendaknya dia salat ketika dia ingat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang lain adalah sabda Nabi, di mana diceritakan bahwa beliau pernah mengqada 2 rakaat sebelum zuhur. Itu Nabi qada setelah asar. Qabliyah zuhur diqada setelah asar. Jelas para pemirsa Niaga TV, Nabi mengqada qabliyah zuhur dilakukannya setelah asar. Melihat hal itu, istri beliau bernama Ummi Salamah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau salat 2 rakaat setelah asar, padahal engkau telah melarang umatmu salat 2 rakaat atau salat sunnah setelah asar?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya binta Abi Umayyah," wahai putri dari Abi Umayyah, "sa'alti anir rak'ataini ba'dal asr," kamu bertanya tentang 2 rakaat yang tadi saya kerjakan setelah asar. Kamu bertanya tentang 2 rakaat yang saya kerjakan setelah asar. "Wa innahu atani nasun min Abdil Qais," tadi wahai Ummi Salamah, saya mau mengerjakan salat qobliyah, tapi malah datang tamu dari kabilah Abdul Qais. "Fashagaluni anir rak'ataini allati ba'da az-zuhur," sehingga mereka membuat diriku tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhur. Jadi Nabi belum sempat mengerjakan karena banyak tamu. Lalu apa yang terjadi? "Fahuma hatani." Nah, yang tadi saya kerjakan setelah asar itu pengganti dari apa? Salat ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan safar bersama para sahabat. Ketika beliau dan sahabat sampai di satu tempat, beliau memutuskan untuk menginap di tempat tersebut. Lalu apa yang terjadi? Beliau perintahkan Bilal untuk bergadang, membangunkan Rasul dan para sahabat apabila datang waktu salat subuh. Yang terjadi malah Bilal pun ketiduran, sehingga Rasul dan para sahabat yang lain kesiangan secara berjamaah. Artinya mereka belum salat subuh sama sekali. Dalam kondisi tersebut apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Nabi berkata kepada Bilal, "Adzin Bilalu bis-shalah," wahai Bilal, kumandangkan azan. Padahal waktunya sudah habis. Nabi bangun jam-jam 7:30, belum salat subuh. Apa kata Nabi kepada Bilal? "Kumandangkanlah azan wahai Bilal." Ya. Fa shalla Rasulullah rak'ataini summa shallal ghadah. Maka beliau salat 2 rakaat qabliyah subuh dulu diqadha, baru setelahnya 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar. Ini pun dalil yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita bolehnya mengqada salat sunnah yang muakkad. Apa itu muakkad? Ada waktunya, ya. Lalu dikatakan dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan bahwa Nabi berkata, azanlah wahai Bilal. Maka saat itu mereka sholat dua rakaat fajar, lalu setelahnya mereka melaksanakan sholat fajar. Sholat dua rakaat fajar dulu, baru mereka sholat fajar. Lalu dikatakan, idza fata nudiba qada'uhu abadan, apabila salah satu dari sholat sunnah yang mu'akkad, yang sudah ditentukan waktunya, tidak sempat kita kerjakan, maka kita boleh mengqada'nya kapanpun kita inginkan. Wa in fa'ala li'aridin kal kusufi wal istisqa'i wat tahiyyati wal istikharati. Tetapi seandainya, ini harus diperhatikan, seorang muslim meninggalkan sholat sunnah yang memiliki sebab, contohnya gerhana, baik matahari atau bulan, atau contoh yang lain tahiyatul masjid, atau contoh yang lain sholat istikharah, lam yuqda, sholat-sholat sunnah seperti itu tidak ada qadanya. Tidak ada qadanya. Karena kenapa? Tahiyatul masjid tidak mungkin dikodok, karena dia kaitan erat dengan masuknya kita ke dalam masjid. Tidak bisa kita qada misalnya di rumah. Tidak bisa, karena dia kaitan dengan sebab. Begitupun sholat gerhana, kita enggak sempat gerhana, boleh enggak kita mengqada? Enggak bisa. Karena gerhana hilang, hilang pula syariat apa? Syariat sholat gerhana. Dan begitu seterusnya. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dikatakan, man kana minkum yarka'u raka'atayil fajr falyarka'huma. Barang siapa di antara kalian melaksanakan sholat dua rakaat sebelum fajar, maka hendaknya dia mengerjakannya. Faqama man kana yarka'uhuma wa man lam yakun yarka'uhuma faraka'ahuma. Maka saat itu setelah subuh, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengerjakan dua rakaat sebelum subuh, maka orang-orang yang sudah mengerjakannya dan orang-orang yang belum mengerjakannya mengerjakan salat sunnah qobliyah subuh. Artinya di situ Nabi memerintahkan, beliau juga pernah mengerjakan, yaitu qada salat-salat yang muakkad. Apa itu muakkad? Yang sudah ditentukan waktunya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali beberapa poin ya, dua bab kita baca di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentang salat duha, dan yang kedua adalah tentang qada salat-salat yang sunnah. Tadi kita katakan salat sunnah ada dua, ada salat sunnah yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Contohnya yang muakkad adalah salat sunnah, salat id, salat duha, qobliyah dan ba'diyah, itu muakkad. Kalaupun kita meninggalkannya, kita boleh mengkodok kapanpun. Jenis yang kedua adalah salat sunnah yang memiliki sebab. Contohnya apa tadi, gerhana, tahiyatul masjid, istikharah dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya tadi malam ada gerhana bulan, kita belum sempat mengerjakannya, pagi hari ini kita gak perlu mengkodok. Karena memang tidak ada kodok atas sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab yang zahir, seperti gerhana, istisqa dan lain sebagainya. Ini barangkali para pemirsa Niaga TV yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, saya masih kembali setelah selingan berikut ini. Mesin cetak mie industrial tipe MKS 350 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dan produksi mie yang berkualitas berskala industrial, praktis, efisien, dan menguntungkan, gunakan selalu mesin pencetak mie top quality dari Maxindo dengan fitur dan keunggulan, model standing dan desain termutakhir untuk fungsionalitas yang lebih maksimal. Dilengkapi dengan tempat penampungan mie sehingga membuat hasil cetakan lebih rapi. Kapasitas produksi berskala industrial dengan 40 kilo per jam secara kontinu, dengan ketebalan adonan hingga 1-5 mm, ukuran cetakan 2 mm dan 6 mm, bodi mesin dari material berkualitas yang awet dan food grade, lolar material elektroplate yang anti karat,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, di kesempatan yang kedua sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Ada hamba Allah dari Bengkulu, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz. Iya. Iya, begini Ustaz. Ini masalah di sini ya, Ustaz, di kampung kami. Alhamdulillah Ustaz sudah 5 tahun kurang lebih di Bengkulu ini ya, Ustaz ya. Masyaallah. Nah, dari tahun ke tahun tuh kita ikutilah perkembangan di tempat kami pendidikan. Tentunya dininya seperti itu ya Ustaz ya. Iya Ibu. Semakin tahun semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang karena alhamdulillah pengikut imam di sini itu semua sekarang sudah mencari di pesantren seperti itu ya Ustaz ya. Tahun pertama saya di sini alhamdulillah masih oke lah jamaah. Tahun kedua berkurang, tahun ketiga berkurang, keempat berat. Hari ini benar-benar Ramadan ini yang sangat minim. Jadi imam kami ini punya patokan kalau tarawih itu harus 23 rakaat, harus mengikuti gurunya dan tidak bisa diubah-ubah walaupun alasan kita ini secara syar'i memang tepat 11 rakaat. Jadi Ustaz, untuk tahun yang kelima ini benar-benar gimana ya Ustaz, memprihatinkan. Di sekitar musola itu ada nggak ada yang mau berjamaah di situ karena apa? Terlalu capek, terlalu apa, ternyata orang sudah tahu ilmunya. Oh, di sana 11 dulu iya orang masih percaya. Yang benar ini, yang anu ini, tapi namanya perkembangan zaman seperti itu Ustaz ya. Gimana Ustaz dengan imam seperti itu? Apakah itu termasuk imam yang teguh pendirian atau itu imam yang keras kepala? Alhamdulillah si Ustaz kalau keluar kami tetap mengikuti imam yang 23. Walaupun posisinya mungkin hanya berapa keluarga kami inilah. Gitu Ustaz, gimana tuh cara menyikapinya? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk ibu dan keluarga berdakwah ya, menyampaikan pesan-pesan kebaikan Quran dan hadis kepada masyarakat di sekitar di mana ibu tinggal. Terkait dengan apa yang ibu tanyakan ya, apa yang ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Apa yang ibu lakukan yaitu ibu tetap sholat berjamaah di masjid, artinya melaksanakan sholat tarawih walaupun 23 rakaat, itu sudah benar dan itu sudah sesuai dengan tuntunan para ulama. Karena 23 rakaat atau 11 itu Allah alam bisawab, itu tidak terlalu mendasar menurut saya, tidak terlalu mendasar. 11 rakaat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ingin 11 rakaat hendaknya bacaannya agak panjang-panjang bacaan suratnya. Tapi yang ingin 23 rakaat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka bacaannya hendaknya jangan terlalu panjang-panjang. Artinya itu opsi saja. Ya Nabi betul pernah 11 rakaat. Ya, tetapi setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan generasi setelahnya mereka mengerjakan 20 rakaat. Ya, 20 rakaat plus witirnya 3 rakaat. Sunnahnya para khulafaur rasyidin. Oleh karenanya kata para ulama, mau dikerjakan yang ini atau mau dikerjakan yang itu tidak masalah. Ya. Lalu siapa yang menentukan? Ya, yang menentukan tentunya musyawarah ya, artinya seorang imam memberikan opsi ya ke jamaahnya, kita mau 11 boleh, mau 23 boleh. Dan hendaknya dia bisa apa namanya menyesuaikan diri, selama yang diminta oleh jamaah itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang syirik misalnya, apa salahnya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat? Misalnya mereka minta, taruhlah mayoritas minta 11, apa salahnya kita bikin 11? Tapi dengan bacaan yang agak sedikit panjang dibandingkan yang kita baca kalau sholatnya 23 rakaat. Jadi sikap ibu sudah benar. Jangan sampai gara-gara hanya berbeda 11 dengan 23 sampai tidak sholat misalnya di masjid. Jangan seperti itu. Apa yang ibu lakukan tetap sholat, itulah yang bagus ya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ita. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Pertanyaan Ibu? Begini Ita, yang pertama saya juga pertanyaan. Yang pertama masalah sholat duha. Misalnya saya tidak sholat duha, misalnya pagi jam 7, 4 rakaat ya. Kemudian saya bekerja. Kemudian jam 11 atau saya bekerja mau sholat lagi, sholat duha lagi, boleh apa enggak? Baik, itu saja. Yang kedua, yang kedua, pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama sudah jelas. Pertanyaan kedua. Masalah bid'ah ya, Ustaz. Masalah? Bid'ah. Bid'ah. Ini misalnya kan bid'ah, bid'ah itu kan kita nggak boleh melakukan bid'ah. Misalnya kalau nggak ada contoh dari Yesus nggak boleh. Baik. Terus bagaimana kalau tentang misalnya cara berpakaian, terus itu kan ibadah juga. Terus cara mengajar, misalnya dulu kan nggak bisa menyampaikan ceramah lewat televisi, sekarang lewat televisi, itu kan bid'ah. Apa-apa-apa gitu. Baik. Nah, itu aja Ustaz. Saya masih belum mengerti. Baik Ibu, baik Ibu. Iya. Terima kasih Ustaz. Ibu Ita di Lampung ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Pertanyaan yang pertama, beliau sholat di awal pagi jam 8 misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Lalu beliau melakukan aktivitas bekerja di rumah, beraktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, jam 10, jam 11 ada waktu luang, sholat lagi, boleh atau tidak? Sangat boleh. Ya, boleh Ibu, silahkan. Ya, tidak harus Ibu jam 9, ya nyambung terus, tidak. Ibu boleh jam 9, 2 rakaat misal, jam 10, 2 rakaat, jam 11, 4 rakaat misalnya, boleh. Fleksibel, selama dilakukan di waktu duha. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian bid'ah, tentunya bid'ah itu adalah mengada-ngadakan atau membuat-buat satu ibadah yang baru, yang tidak memiliki contoh baik dari Nabi, ya dari para sahabat, tidak ada contohnya, itu kebid'ahan. Jadi perkara ibadah yang dibuat-buat. Oleh karenanya Nabi berkata dalam hadisnya, ya, man amila man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ibadah yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ingat, bid'ah itu dalam masalah ibadah. Adapun dalam masalah dunia, inovasi misalnya ya, itu gak ada masalah. Ya, masalah dunia, atau masalah wasilah, wasilah dakwah. Ada speaker, ada YouTube, ada televisi, itu gak ada masalah. Ya, yang tidak boleh adalah dalam masalah apa ibadah. Kita tidak boleh menambahkan ibadah. Ya, kecuali dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Sepertinya terputus ya. Baik, kita lihat pesan singkat. Baik, tidak ada suara yang terdengar. Pahala puasa orang yang diberi makan gitu. Iya, kedengaran Ustaz. Pahala puasa orang yang diberi makan, ada atau tidak? Halo? Iya, terus tapi gini, tahu-tahu yang diberi makan itu makannya untuk makan sahur. Artinya nggak dia makan saat berbuka? Apakah yang orang yang bersedekah itu mendapat pahala yang untuk orang yang berbuka? Sedangkan dia makan itu di waktu sahur. Nah, terus yang kedua begini Ustaz, saya pernah dengar. Apakah katanya kalau kita mengerjakan amal soleh di bulan puasa, contohnya seperti kita berpuasa, terus kita terawih, tapi terus katanya dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus. Terus apakah itu berarti nanti di hari akhir tuh yaumul hisab tuh berarti kita tidak lagi dihisab istilahnya dosa-dosa kita yang lalu itu. Baik, itu saja Ibu. Baik, saya rasa sudah jelas. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan yang pertama, ada orang yang memberi makan orang yang berbuka, tetapi nasinya baru dimakan di waktu sahur. Berarti itu bukan memberi makan orang berbuka, memberi makan sahur. Ya, kalau memberi makan orang yang berbuka, ya kita kasih makan lalu dia makan saat dia berbuka. Ya, Rasul berkata, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Lalu bagaimana Ustaz kalau makanan itu dimakannya di waktu sahur? Ya, dimakan di waktu, ya pahalanya berarti pahala sedekah, dan pahala sedekah besar di bulan puasa. Ya, Nabi berkata bahwa di surga itu ada rumah yang terbuat dari mutiara. Bagian dalam terlihat dari luar, bagian luar terlihat dari dalam. Itu disediakan bagi orang-orang yang selalu it'amut ta'am, memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Kemudian dia selalu melaksanakan sholat wan nasuniyam, saat manusia sedang tidur, yaitu sholat malam. Artinya kalaupun makanan yang kita berikan dimakan di waktu sahur, tetap saja itu memiliki pahala yang besar. Ya, memiliki pahala yang besar. Yang kedua, masalah amal di bulan Ramadan diampuni. Betul, banyak hadis, misalnya dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan diampuni dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan diampuni dosanya yang telah berlalu. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar diampuni dosanya yang telah berlalu. Banyak sekali hadis-hadis terkait dengan ampunan dosa di Ramadan. Apakah artinya kita tidak akan dihisab kelak pada hari kiamat? Ya, kalau kita dapat ampunan, ya tidak akan dihisab. Tetapi harus ingat, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan pengampunan dosa dengan taubat dari dosa-dosa besar. Ya, Allah berfirman, in tajtanibu kabair, ya, nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, kalaupun kita sudah pernah melakukannya, kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka itu akan amal-amal ibadah kita menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang lain. Artinya, kalau kita merasa pernah melakukan dosa besar, itu ditobat, bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, adapun dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang tidak sampai masuk kategori kabair, itu diampuni dengan sholat, dengan wudu, dengan berjalan ke masjid dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Pak Hasan di Pandeglang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Tanya ya, masalah ini zikir pagi dan petang itu Pak. Kalau istilah sambil kan jual apa, nunggu warung atau sambil berjalan, gimana itu? Baik, itu saja Bapak. Yang kedua, masalah kita sholat ngakmum. Kan imam kan misalnya masa fatihah kita diam menunggu. Setelah imam masa surat yang lain, kita itu gimana? Apa ke mata fatihah, apa diam aja? Baik, itu saja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tentu kalau kita bicara sempurna, sempurnanya adalah seseorang zikir pagi petang itu dalam kondisi duduk, dalam kondisi berwudu, dalam kondisi menghadap kiblat, itu sempurna, itu bagus. Tetapi itu tidak menghalangi seseorang yang memiliki kesibukan di luar, dia pagi-pagi sudah di pasar, atau dia pagi-pagi sudah di dalam angkutan umum, atau di tempat kerja, itu tidak menjadi kendala. Artinya silahkan dia tetap membaca zikir pagi dan petang, sambil dia naik motor, sambil dia bawa mobil, sambil dia jualan di pasar. Ya, itu tidak masalah. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk dan dalam kondisi mereka berbaring, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu yang pertama. Jadi silahkan Bapak berzikir, kalau mau bentuknya sempurna ya wudu, ngadep kiblat, pakai pakaian yang rapi, bersih, berzikir dengan khusyuk. Tapi kalaupun kita banyak kesibukan tidak masalah, di sela-sela kesibukan kita, kita membaca zikir azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Yang kedua, masalah makmum, ya, makmum dijelaskan oleh para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah salat tanpa bacaan Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Terus bagaimana kalau di mazhab Imam Ahmad, setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya, amin, dia tidak langsung baca surat. Tetapi diberikan apa namanya jarak antara amin dengan surat, yaitu waktu yang bisa digunakan oleh makmum untuk baca Al-Fatihah. Lalu Ustadz, kalau seandainya imamnya tidak memberikan jeda, boleh enggak saya baca Fatihah saat imam baca surat? Boleh atau tidak? Kalau kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad tidak masalah. Nabi berkata, ya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian ini baca di belakang imam kalian dalam salat berjamaah. Para sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka beliau berkata, la taf'alu illal fatihah. Janganlah kalian membaca apapun saat imam membaca kecuali Fatihah. Jangan kalian membaca surat apapun ketika imam sedang membaca kecuali kalau yang dibaca adalah Al-Fatihah, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita ingin mengerjakan sunnah membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran setiap hari, apakah boleh hanya membaca satu ayat dari kedua surat tersebut? Satu ayat. Nabi menyuruh kita memperbanyak membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat dari alam kubur, itu kita akan disambut oleh Az-Zahrawain. Ya, dua surat yang mulia, Al-Baqarah dan Ali Imran, dalam bentuk naungan kelak pada hari kiamat. Kalau cuma satu ayat ya tidak dibaca, tidak disebut membaca mendawamkan Al-Baqarah, tapi perbanyak saja. Enggak harus ditentukan harinya, enggak harus ditentukan waktunya, perbanyak baca Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, ada seorang kiai mengatakan sering ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Bagaimana cara memastikan bahwa itu betul Nabi? Cara memastikannya adalah dengan menanyakan kepada beliau, bagaimana sifat-sifatnya? Ya, apakah rambutnya ikal atau lurus? Apakah kulitnya putih atau hitam? Apakah jenggotnya putih atau hitam? Ya, dan lain sebagainya. Karena sifat-sifat Nabi jelas disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Contohnya kitab yang paling terkenal adalah Syama'il An-Nabi, ya, Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, menulis kitab Syama'il, ya, Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis tentang bagaimana sifat Nabi, baik dari sisi fisiknya, dari sisi akhlaknya dan lain sebagainya. Kalau sesuai dengan yang ada di hadis, maka berlakulah sabda Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Dia benar-benar telah melihatku. Walaupun nanti ada aturan-aturan, kalau kita mimpi ketemu Nabi, tidak bisa kita menambah syariat berdasarkan mimpi, atau tidak bisa kita mengurangi syariat berdasarkan mimpi, atau tidak bisa juga kita menolak syariat berdasarkan mimpi, itu tidak bisa. Ya, tapi sekedar itu kabar gembira, mudah-mudahan itu jadi kabar gembira. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Lubuk Linggau, assalamualaikum. Ya. Ya, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ini. Mau tanya Pak Ustaz tentang zakat, boleh Pak Ustaz? Tentang zakat, silahkan. Iya. adakah zakat untuk tabungan haji, Pak Ustaz? Zakat untuk? Saya kan sudah dapat haji, tapi zakat masih lama, tahun 2020 tahun lagi. Maksud saya itu uang di bank itu kembali zakatnya atau tidak untuk suami istri itu? Bapak sudah daftar haji, tapi belum berangkat, ya. Pak ya? Bapak masih lama, berputar lagi. Masih bapak. Lama. Lalu pertanyaannya? Nah, kami kan sudah nyetir orang dua laki istri itu kan 51 juta. Apakah itu masih itu ada zakatnya atau tidak? Iya. Baik, gitu. Baik. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab, tidak ada lagi zakatnya, Bapak. Ya. Karena itu dianggap sudah dibayarkan. Ya, artinya Bapak sudah dianggap membayarkan uang itu sebagai DP. DP ongkos naik haji. Maka itu sudah kita anggap sudah dikeluarkan, maka tidak ada lagi zakatnya. Karena memang itu adalah pembayaran uang muka ketika nanti Bapak sudah dekat waktunya Bapak melakukan pelunasan, kan begitu. Berapa nanti harganya menyesuaikan sesuai dengan kondisinya. Itu tidak ada zakatnya lagi yang saya tahu. Allah alam bissawab. Ada Pak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan Bapak. Ini di kampung tuh ada orang soleh. Kebenaran meninggal dan dia longsor dan dasarnya harum masuk utuh. Nah, dengan warga situ tuh dibangun cukup itu. Dibangun dibuat ke tungku. Artinya nah, dibangun disitu, bangunan seperti masjid atau apa, kubah di atasnya? Enggak, bukan. Cuma sekedar bangunan aja. Iya, seperti bangunan rumah begitu, Bapak? Iya, tapi enggak ada dindingnya. Nah, itu banyak orang yang datang, ya, berdoa dan kemungkinan juga meminta, gitu. Nah, itu yang orang yang soleh itu apa bisa nanti melepas diri dari orang-orang yang begitu, karena dia tidak merasa mengajarkan demikian. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang akan terjadi, Pak. Kalau orang soleh itu tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu yang akan terjadi. Sebagaimana diceritakan di banyak ayat Al-Quran. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Ittabarra alladina tubi'u minalladina taba'u. Ingatlah ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Ya, orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti. Begitupun dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih zalim dan lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, yaitu mereka yang tidak bisa mengabulkan doa walaupun sampai hari kiamat nanti. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan, maka mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Artinya orang yang diminta pertolongannya padahal dia sudah meninggal akan berlepas diri dari orang-orang yang meminta. Dan itulah bahayanya berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang soleh. Dan di antara bentuk berlebih-lebihan memuliakan orang soleh adalah mendirikan di atasnya bangunan-bangunan yang membedakan kuburan dia dengan kuburan yang lain. Padahal hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, "Maukah kalian aku ajarkan dengan sesuatu yang dulu aku diutus oleh Nabi untuk melakukannya, yaitu tidaklah kalian mendapatkan kuburan yang dimuliakan, yang ditinggilkan, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan agar sama dengan kuburan yang lain." Oleh karenanya dalam agama kita, larangan meninggikan kuburan itu dalilnya tegas. Apalagi sampai dibangun bangunan, dijadikan tempat ibadah, tempat berdoa, itu ancamannya mengerikan. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhazu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Dalam hadis yang lain, Ibunda Aisyah bercerita tentang kisah Ummu Salamah kepada Nabi tentang rumah ibadah yang beliau lihat di Ethiopia. Di dalamnya banyak gambar dan patung-patung orang soleh. Apa kata Nabi? Ulaika, mereka itu adalah satu kaum. Idza mata fihimur rajulus salih, yang apabila orang soleh meninggal di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, maka di atas kuburannya dibangun tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkaswar, lalu dimasukkan gambar dan patung-patung ke dalamnya. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk kelak pada hari kiamat. Dan hadis seperti itu banyak. Hadisnya hadis-hadis yang sahih, yang secara tegas Nabi melarang berlebih-lebihan kepada kuburan dalam bentuk membangun kuburan tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau enggak sempat salat sunnah fajar, qadanya bolehkah sehabis salat subuh sebelum zuhur atau setelah zuhur? Boleh. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, diperbolehkan mengqada salat abadan kapanpun kita menginginkan. Nabi pernah mengqada ba'diyah zuhur setelah asar. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ramadan di Kalteng, Kalimantan Tengah, ya. Apa hukumnya menggunakan peci saat sholat? Yang bagus, dia hanya bagus, ya. Pakai peci ya, bagus-bagus saja, ya, untuk memastikan misalnya apa, kening kita benar-benar tidak ada penghalang apapun langsung menyentuh apa tempat sujud. Ya, bagus, saya rasa bagus. Artinya kalau ada yang biasa pakai peci atau apa, itu bagus. Ya, tapi dia tidak menjadi syarat, ya, tidak menjadi syarat apa sahnya sholat. Itu lebih kepada perhiasan saja, ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, yaitu pakailah pakaian kalian yang bagus, yang menutup aurat, ya, setiap kali kalian masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Allah alam bissawab. Ibu Khadijah di Padang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Khadijah. Baik, silakan Ibu. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini kita kan rencananya mau safar pulang gitu ya, tapi kita kedengan bus. Jadi ketika kita mendengar suara azan subuh, kita di bus. Sementara menurut yang bus, kita akan berhenti di sana. Kemungkinan masih ada waktu, kemungkinan tidak gitu ya. Apakah kita sebaiknya kita sholat dengan kita tentu dengan sholat di bus itu tentu kita tidak duduk ya Ustaz ya, kita pastinya tidak ada duduk, kita kan itu apa aja tayamum. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah tahap pertama kita lakukan sholatnya, sholat rawatibnya dulu, langsung sholat subuhnya karena kita masih mendengar azan itu. Nah, dan ketika kita tiba di tempat yang dituju itu, ternyata hanya ada waktu sedikit, apakah kita ulang lagi sholat kita tadi itu Ustaz? Baik. Makasih Ustaz, itu mungkin yang jadi baik. Ini saya, jadi kendala saya ketika baik, akan menafar. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah pernah kita bahas Ibu dan para pemirsa Niaga TV bahwa sholat yang wajib itu tidak dilaksanakan di atas kendaraan kecuali darurat. Ya, sholat-sholat yang wajib itu tidak dilakukan di atas kendaraan. Ya, hadisnya hadis Anas bin Malik dan yang lainnya bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan. Setiap kali beliau di atas kendaraan dan hendak sholat yang wajib, beliau pasti turun. Tapi sholat sunnah pernah beliau di atas kendaraan. Ya, walam yaf'alu dzalika fil maktubah, dalam riwayat. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Oleh karenanya Ibu, yang harus dilakukan ya dalam kondisi yang ideal itu, kita harus bicara dengan supir bahwa kita ingin sholat subuh. Kita ingin sholat subuh. Kalau dia katakan kita akan berhenti di restoran fulan atau di masjid fulan, ya sudah. Kalau memang kita besar kemungkinan masih ada waktu, tunda. Ya tunda. Tetapi kalau seandainya ya itu yang bisa kita lakukan, kita tunda. Karena kita tidak mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan, kecuali kita khawatir tidak mendapatkan waktunya. Kalau zuhur itu tidak ada kekhawatiran karena bisa diundur ke asar. Maghrib pun tidak ada kekhawatiran karena bisa diundur ke isya. Tapi yang riskan itu subuh. Ya, maka ya mau tidak mau, kadang sebagian orang merasa tidak enak kepada supir bis. Padahal seandainya kita minta, dia pun dengan lapang dada untuk berhenti sejenak di masjid. Dan itu yang harus kita lakukan menurut saya. Itu yang pertama ya. Jadi kita minta berhenti ke supir bis. Kalau supir bisnya bilang, bu di depan ada masjid, sekitar 15 menit lagi kita sampai, lalu kita lihat waktunya masih lapang, maka jangan sholat di atas kendaraan. Dan kenapa tidak di atas kendaraan? Ya karena tidak bisa kita sempurnakan rukun-rukun wajib-wajibnya. Belum lagi toharohnya, bersucinya. Ya, apakah boleh Ustadz di atas bis saya bertayamum? Tergantung. Kalau di atas bis kita tidak mendapatkan air sama sekali, mungkin kita tayamum tidak mendapatkan sama sekali. Atau tidak mungkin menggunakan air karena sakit. Tapi jarang di bis tidak ada air, pasti ada air. Walaupun berupa air minum misalnya di dalam botol. Oleh karenanya tetap saja kita tidak bisa tayamum. Selama karena tayamum hanya bisa dilakukan kalau tidak ada air atau tidak mungkin menggunakan air. Tapi kan di bis Ustaz, gimana saya menggunakan air? Zaman sekarang ada shower. Bukan shower, spray. Spray. Yang semprotan itu. Ibu masukkan satu botol air mineral ke dalam botol spray itu sudah lapang sekali untuk wudu. Ya, diratakan. Botolnya ambil botol yang kecil. Itu sangat cukup sekali, bisa. Ya, bisa. Apalagi kita negara dengan mayoritas muslim. Persekian kilometer pasti ada masjid. Walaupun kita di Sumatera, misalnya antara Aceh ke Lampung, persekian kilo atau persekian meter ada masjid. Maka tinggal kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berkata kepada supir itu, pir, ini waktunya sholat subuh. Berhenti sejenak, kami mau sholat. Ya, karena memang tidak bisa dalam hukum fikih sholat wajib dikerjakan di atas kendaraan selama masih mungkin untuk turun. Allah alam bisam. Apakah ada khilaf para ulama bacaan sholawat di selah-selah sholat tarawih? Yang saya tahu itu tidak ada ya. Yang saya tahu tidak dikenal. Kalau saya bersolawat sendiri ya silakan saja. Tetapi menentukan bacaan tertentu sebagai bacaan yang dibaca antara rokaat-rokaat taraweh itu tidak dikenal. Seandainya itu baik, tentulah dahulu Rasul dan para sahabat sudah terdepan di dalam melaksanakannya. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaannya masih banyak, tetapi waktu kita terbatas. Insya Allah di kesempatan yang akan datang esok hari, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita kesempatan, kita lanjutkan lagi dan kita bacakan pertanyaan yang belum sempat dibaca di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.